Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah. Ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan kita masih berada di Kitabul Wudu, tentang wudu. Yang terakhir kita membahas bab nomor ke-55 dan malam hari ini kita akan membahas bab yang nomor ke-56, yaitu qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala babun nahyi an tarkit tasmiyati 'alal wudhu'i 'amidan. Bab larangan tidak membaca bismillah ketika wudhu dengan sengaja. Larangan tidak membaca bismillah ketika wudhu dengan sengaja. Jadi sengaja tidak baca bismillah. Berarti maksudnya di sini berbeda kalau orang itu lupa. Karena bismillah ketika wudu dan bismillah ketika menyembelih itu berbeda. Kalau menyembelih hatta lupa pun sembelihannya tetap tidak sah. Kalau wudu lain. Beliau pertama-tama membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah salat bagi orang yang tidak punya wudu' dan tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah ketika wudu. Jadi tidak sempurna wudunya kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika wudu itu. Kemudian juga ada riwayat mirip seperti itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu orang yang tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah ketika wudu. Kemudian juga ada riwayat serupa pula diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan li ghairihi melalui jalan sahabat Sa'id bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya, tidak membaca bismillah. Jadi tadi riwayatnya banyak ya, melalui jalan sahabat Abu Hurairah, melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, melalui jalan sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua membawakan hadis yang redaksinya sama, bahwa orang yang wudu tidak membaca bismillah, maka wudunya tidak sempurna. Karena itu yang pasti ketika wudu disyariatkan baca bismillah. Hanya para ulama beda apakah wajib ataukah sunnah. Dan kita tidak akan ribut-ribut dalam masalah khilafiyah. Yang pasti adalah masyru' disyariatkan kalau wudu itu baca bismillah. Dan membaca bismillah itu setelah niat. Jadi sebelum apa-apa niat dulu dalam hati, niat wudu, kemudian membaca bismillah. Yang namanya membaca bismillah itu diucapkan bismillah. Itu aja cukup. Sebagian ulama mengatakan kalau baca bismillahirrahmanirrahim juga tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau lafaz hadisnya itu bismillah, gitu saja. Diucapkan. Bagaimana kalau dia berada di kamar mandi yang di sana ada tempat-tempat kotoran? Tentu saja kita dilarang menyebut nama Allah di tempat-tempat yang ada kotorannya. Karena itu kalau di kamar mandi yang seperti itu, maka cukup bismillahnya di dalam hati. Dalam hati saja. Karena kita dilarang zikir kepada Allah di kamar mandi yang ada tempat kotorannya. Atau tempat buang-buang kotoran. Jadi jelas sekali di sini, apalagi orang yang sengaja tidak baca bismillah ketika wudu karena terburu-buru, akhirnya dia tidak baca bismillah. Sehingga wudunya tidak sempurna, wudunya kurang. Wudu'uhu naqisun ghairu kamil. Wudunya itu kurang, tidak sempurna. Saya kira jelas. Kemudian berikutnya bab yang nomor ke-57. Babun nahyi 'anil israfi fil wudu. Bab larangan berlebih-lebihan ketika wudu. Oh, ini penting. Ini penting. Karena banyak orang yang berlebih-lebihan ketika wudu, akhirnya mereka terjerumus dalam was-was. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Melalui jalan Abu Na'amah, beliau mengkisahkan bahwasannya Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya mengatakan, "Anna Abdullah ibn Mughaffal sami'a banahu yaqul." Jadi Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa. Bapaknya mendengar anaknya berdoa. Apa isi doa anaknya? Allahumma inni as'alukal qasral abiyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, hamba mohon kepadamu istana yang berwarna putih di sebelah kanan surga ketika aku masuk ke dalam surga. Jadi diperinci doanya, ya Allah, nanti kalau saya masuk surga, saya berharap ketika masuk itu di sebelah kanan saya ada istana warna putih, ada gedung putih. Lalu oleh bapaknya ditegur, "Ai bunayya, salillahal jannah wa ta'awwad bihi minan nar." Wahai putraku, mintalah kepada Allah surga dan berlindunglah kepada Allah dari neraka. Selesai. Enggak usah diperinci kayak gitu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai." Sesungguhnya akan ada pada umat ini kaum yang berlebih-lebihan ketika wudu dan ketika berdoa. Jadi berlebih-lebihan ketika wudu dan doa. Termasuk ini dianggap berlebih-lebihan dalam doa. Jadi yang praktis saja, ya Allah, masukkan hamba ke dalam syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lengkap. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu. Hamba berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Selesai. Enggak usah diperinci. Ya Allah, berilah hamba syurga yang mana nanti di sebelah kanannya itu ada istana warna putih ketika aku masuk. Nanti di depannya nanti ada kemah, ya Allah. Saya kepingin juga nanti di sana ada sepeda motor. Ini enggak usah diperinci. Karena kalau orang itu masuk ke dalam surga, maka dia mendapatkan semua kenikmatan. Enggak usah diperinci. apapun yang dia inginkan langsung dia dapati. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Semua yang disukai, yang diingini di surga itu ada. Kepingin apapun ada. Jadi enggak usah diperinci-perinci seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti ada kaum yang berlebih-lebihan, melampaui batas dalam bersuci, dalam wudu dan dalam doa. Nah, di sini babnya bab wudu, berlebih-lebihan dalam bagaimanakah seseorang itu dikatakan berlebih-lebihan dalam wudu? Diterangkan di dalam riwayat setelahnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baghawi dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Annahu qal, beliau berkata, Ja'a a'rabiyyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fasa'alahu 'anil wudu. Datang seorang badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu orang badui itu tanya tentang wudu. A'rabi itu badui ya. Orang tinggal di pedalaman. Orang badui biasanya orangnya itu ilmunya sederhana. Polos-polos orangnya, orang badui itu. Dan A'rabi itu bukan hanya orang Arab. Orang badui manapun namanya adalah A'rabi. Termasuk orang Indonesia yang badui namanya adalah A'rabi. Karena itu di Quran ada ayat yang berbunyi, Qalatil A'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang badui mengatakan kami telah beriman. Lalu jawablah, kamu belum beriman. Kamu baru berislam. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Ini ada seorang penerjemah, saya pernah dapat buku terjemahan dari salah satu ormas. Ketika menerjemahkan ayat ini dikatakan di sana, berkata orang Arab, kami beriman. Jawablah, kamu belum beriman. Kamu baru berislam. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Ini terjemahan yang salah fatal. Itu bukan berkata orang Arab, berkata orang badui. Arab itu badui. Orang badui dari manapun, orang itu namanya adalah Arab. Arab. Dan orang badui itu polos-polos ya. Kalau ngomong itu apa adanya. Oh, polos sekali. Dan sekarang masih ada sisa-sisa badui di Arab Saudi. Ketika kami di Unaizah, di Al-Qasim, itu masih ada sisa-sisa orang badui. Syekhuna Fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, itu kalau selesai salat asar beliau mensyarah beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram. Setelah khatam Bulughul Maram dari kitab Mishkatul Masabih. Setelah beliau syarah, beliau duduk di masjid tetap untuk menunaikan hajat manusia. Jadi ketika beliau duduk, orang-orang datang melingkar di beliau. Ada orang tanya, ada orang minta fatwa, ada orang curhat, ada orang punya masalah keluarga, bahkan ada orang minta uang. Beliau lama menyiapkan semuanya. Terus sampai kira-kira setengah jam, bahkan kalau banyak sampai satu jam, seperti itu. Kami ketika di sana ada orang badui yang datang, itu banyak ngambil pelajaran. Banyak ngambil pelajaran. Karena orang badui itu polos. Ketika datang itu gamisnya kotor. Apa adanya? Kotor, gamis putih kotor. Pakai sorban lagi. Sorbannya bisa enaknya pakainya. Penampilannya apa adanya. Dan kalau ngomong kerasnya bukan main. Sehingga kalau badui ini ngomong, satu masjid itu dengar. Apalagi badui itu biasanya kalau dia tanya sesuatu, dia ingin jawabannya sama dengan yang diinginkan dia. Kalau jawabannya enggak sama yang diinginkan dia, dia ngotot harus jawabannya sama. Itu orang badui. Ya Syekh, terus ribut-ribut, ribut rame di masjid. Dan kami banyak ngambil pelajaran bagaimana sikap badui itu, bagaimana akhlaknya badui itu. Dan bagaimana Syekh Utsaimin menyikapi orang badui model gitu. Bagaimana kesabaran beliau. Sampai pernah ada seorang badui tanya satu masalah, minta fatwa, dijawab. Ternyata jawabannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ngotot terus. Jadi Syekh Utsaimin tidak boleh melayani orang, suruh melayani dia. Karena Syekh Utsaimin tidak dihiraukan. Beliau melayani orang lain. Ini. Sementara badui ini ngomel terus ini. Ngomel terus. bilang sabar, layani, ya, biarkan. Ini memang badui kayak gini, enggak usah kaget. Ya biarkan ngomong, puas-puaskan sudah. Saya tak ngelayani orang lain. Sudah. Sampai selesai semuanya masih ngomel badui ini. Sampai beliau pulang, beliau kalau pulang jalan kaki. Rumahnya itu kurang lebih 1 kilo. Badui ini menguntit. Terus biasanya kita bareng dengan beliau tanya-tanya di jalan itu. Terus di belakangnya. Terus sambil ngomel-ngomel di jalan. Ya Syekh, ya Syekh. Sampai di depan rumahnya. Terus dimarah-marahi Syekh Utsaimin. Assalamualaikum, masuk rumah. Selesai. Begitulah orang badui. Ini orang badui datang, tapi orang badui itu polos-polos ya, polos-polos sekali, apa adanya. Datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya tentang wudu. Fa arahu salatan salatan. Lalu beliau memberikan contoh wudu itu membasuhnya 3 kali 3 kali. Basuh ya, kecuali ngusap, ngusap kepala 1 kali. Basuh wajah 3, tangan 3, kaki 3. Kalau kepala ngusap 1 kali. Kemudian beliau berkata, hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa au ta'adda au dzalama. Inilah wudu yang sebenarnya. Siapa yang menambah lebih dari 3 ini berarti dia telah berbuat buruk atau melampaui batas atau dia itu dolim. Jadi wudu itu maksimal adalah 3 yang membasuh. Tapi kalau yang ngusap kepala cuman 1. Kepala gandengannya adalah telinga. Yang kemarin telah dijelaskan bagaimana sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudu itu 1 kali boleh, 2 kali boleh, yang afdal adalah 3. Cukup 3 itu selesai. Atau berselang-seling enggak apa-apa. Wajahnya mungkin 3, tangan 1-1, kaki 2-2, enggak apa-apa, boleh. Yang penting pokok minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Jangan lebih dari 3. Karena kalau sudah 3 kali itu pasti sempurna wudunya, pasti. Kalau sudah 3 kali dibasuh masih belum yakin, berarti itu adalah was-was dari setan. Dan jangan dituruti. Yang mana was-was kalau dituruti, bahaya. Nanti tambah parah, tambah parah, tambah parah. Sehingga nanti orang itu rusak akalnya. Sampai ada satu kisah tentang seseorang yang terkena was-was. Jadi was-was mula-mula sepele. Karena dituruti, tambah parah, tambah parah, tambah parah. Sampai-sampai orang ini sudah mandi. Sudah berendam di air. Berendam di air. Dia keluar dari air. Dia masih belum yakin dengan mandinya. Belum yakin dengan mandinya. Berendam di air, belum yakin, datang ke gurunya. Ya Syekh, saya tadi sudah mandi, berendam di air. Tapi saya kok masih belum yakin dengan mandi saya. Kata Syekh itu, kalau gitu kamu tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat kamu. Loh kenapa Syekh? Karena kamu sudah gila. Gila dia. Dan orang gila tidak wajib sholat. Sudah mandi, berendam di air, masih belum yakin dengan mandinya. Berarti sudah rusak akalnya. Ini penting sekali. Karena was-was tadi agama ini beratnya bukan main. Padahal agama ini mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa lan yushadda dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seseorang yang memberat-beratkan agama melainkan dia kalah sendiri. Memberat-beratkan agama. Hadis ini syarahnya bagus. Mudah-mudahan nanti ada waktu khusus untuk mensyarah hadis ini. Kita tambah lagi sedikit. Hadis itu disyarah oleh Imam Ibnu Rajab, kemudian Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Nawawi, kemudian juga oleh As-Sa'di dan yang lainnya. Agama ini mudah. Kalau di apa namanya? Dibuat sulit, nanti akhirnya keberatan sendiri. Termasuk orang yang kena was-was. Sebelum kita melanjutkan masalah was-was, masalah agama itu mudah. Orang yang menyulit-nyulitkan agama, nanti kalah sendiri dia. Subhanallah, ada kisah nyata. Ada beberapa orang di Timur Tengah, bahkan tepatnya di Arab Saudi. Saya tahu nama-nama mereka, tapi saya tidak menyebutkan nama-namanya ya. Kalau perlu aja disebutkan. 3 orang ini, dan beberapa yang lainnya, itu mengikuti aliran yang ekstrim. aliran radikal. Istilahnya kalau kita sekarang aliran teroris. Takfir, kafirkan. Syekh bin Baz dikafirkan, Syekh Utsaimin dikafirkan, para ulama dituduh sebagai para penjilat. Kerasnya bukan main, kerasnya bukan main. Melakukan peledakan, ngebom sana, ngebom sini. Bahkan tempat orang jual video, nyewakan kaset video dibakar. Keras. Tidak mau dengan dunia. Kerasnya bukan main, tiga orang ini. Subhanallah. Sampai akhirnya ketangkap, masuk penjara. Kemudian setelah keluar dari penjara, apa yang terjadi? Mula-mula dia kerasnya bukan main. Setelah keluar dari penjara, dia menjadi orang yang murtad. Keluar dari Islam. Murtad. Bahkan salah seorang dari mereka ketika diwawancarai, ketika ditanya apa agamamu, jawabannya adalah insaniyah. Agamaku adalah kemanusiaan. Enggak punya agama lagi. Ketika didesak, kata-katamu ini bahaya. Aku enggak peduli. Yang penting hati saya ini baik. Dan Tuhan Maha tahu hati saya. Itu keyakinan itu urusan hati. Subhanallah. Itulah diantara tipu daya setan. Setan itu mempunyai dua cara untuk menjerumuskan manusia. Yang pertama-tama ifrat, yang kedua tafrit. Ifrat itu berlebihan, hulu, menanjak ke atas, terus keras, sampai puncaknya, lalu dia bosan, turun, sampai ke bawah. Salah satu dari dua-duanya adalah merupakan tujuan setan, berhasil sukses. Dan kisah model gini banyak. Orang-orang yang ekstrim mengamalkan Islam, tunggu tanggal mainnya. Nanti Anda akan futur, akan turun ke bawah. Bahkan dikhawatirkan bisa murtad. Di Indonesia banyak yang seperti itu. Mereka-mereka yang dulu diposo, dikenal keras, takfir, ngafir-ngafirkan orang Islam. Kemudian akhirnya ketika pemerintah bertindak keras dan tegas kepada mereka, banyak di antara mereka yang langsung futur. Bahkan lebih fasik dari orang fasik, menjual agama akhirnya. Hati-hati, tipu daya setan. Jadi setan memompa orang sampai keweras bukan main, nanti bosan sendiri. Walan yushaddina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang menyulit-nyulitkan agama, nanti akan kalah sendiri. Kalah sendiri, bubar sendiri, enggak tahan. Dan subhanallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang yang nyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa istiqomah. Orang nyimpang dari ajaran Nabi itu tidak bisa stabil. Stabil gak bisa. Mereka itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak keras-keras sekali. Kalau tidak lembek-lembek sekali. Istiqomah gak bisa. Sehingga sering kita mendengar pendapat-pendapat nyeleneh. Fatwa-fatwa nyeleneh. Dari mereka-mereka yang kelompok garis keras ekstrim. Kadang fatwanya itu lebih liberal dari orang liberal. Subhanallah. Nanti mudah-mudahan ada waktu khusus bahas hadis itu, karena penjelasannya sangat bagus, luar biasa indah, supaya kita hati-hati dari tipu daya setan. Jadi setan kalau tidak memompa orang menjadi orang kelompok keras, maka dia akan menjadi orang yang turun drastis sampai ke bawah, bahkan sampai murtad, keluar dari Islam. Ini bukan dongeng ya, kisah nyata. Dan nama-nama mereka ada dikenal. Orang Arab Saudi insya Allah tahu siapa nama-nama mereka. Fulan, fulan, dan fulan. Sudah. Ini masalah wudu tentang was-was tadi. Jadi was-was itu berbahaya. Sampai ada orang itu kalau wudu itu berkelahi dengan air. Dia ada berkelahi airnya. A'udzubillah. Lagi, a'udzubillah. A'udzubillah. Sampai satu jam a'udzubillah aja. Dia ada berkelahi airnya. Bahkan ada orang yang masuk kamar mandi jam 3 malam. Sampai jam 6 baru keluar. Jadi dia tidak lega kalau airnya belum habis. Airnya belum habis, enggak ada air, baru selesai puas. Itu was-was, nuruti setan. Sampai ada orang yang sholat subuh, itu kayak sholat Idul Fitri. Takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, enggak jadi. Allahu Akbar, enggak jadi. Allahu Akbar. Ya Allah, kok sulit sih agama itu? Agama itu gampang. Allahu Akbar. Selesai. Itu syaitan was-was. Ini harus banyak-banyak baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu di antara obat menghilangkan was-was. Dan was-was ini berkembang terus. Mula-mula wudu. Kemudian setelah wudunya was-was, tambah lagi setelah wudu. Ketika mau sholat, setan datang. Kamu tadi wudukmu belum benar. Tanganmu itu belum wuduk tadi. Iya ya, tangan saya belum tadi ya. Wuduk lagi. Sudah wuduk mau sholat, kamu tadi kakimu itu belum. Iya ya, kaki saya belum ya. Akhirnya wuduk lagi. Tidak ada selesainya. Bagaimana caranya? Begitu muncul, tanganmu tadi belum. Belum atau sudah, yang penting saya sholat. Allahu Akbar. Sembuh nanti kalau gitu. Karena kalau tidak diteruskan lagi, di dalam sholat masuk was-was. Sudah baca Fatihah, baca surat, setan datang. Kamu belum baca Al-Fatihah. Akhirnya baca Al-Fatihah lagi. Sudah Al-Fatihah, baca surat, kata setan. Kamu belum baca Al-Fatihah. Baca Fatihah lagi. Tidak ada selesainya. Dituruti, tambah was-was lagi. Ketika sholat, sudah rakaat ketiga, setan datang. Dua apa tiga, dua apa tiga, dua apa tiga. Bingung dia. Dituruti lagi, rakaat keempat tambah bingung, ini empat apa tiga ini. Ya seperti itu. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari was-was, sampai masalah akidah pun was-was. Sampai masalah ketuhanan pun was-was. Ini dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Allah itu bagaimana? Ah, bahaya, dah rusak otaknya. Jadi harus dilawan, jangan dituruti. Dan subhanallah, was-was itu biasanya menimpa orang yang suka ibadah. Terutama orang yang mulai senang ibadah. Terutama orang yang hatinya lemah. Seperti kaum wanita. Jadi mulai senang ibadah, digoda. Hatinya lemah, kena was-was. Karena itu banyak anak-anak di pesantren kena was-was. Karena mereka senang ibadah. Itu diantara tipu daya setan untuk merusak kaum muslimin. Karena itu salah seorang tabi'in ulama besar yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, la aman idza zada fil wudu ala tsalats an yahtam. Saya tidak merasa aman kalau orang itu menambah wudunya lebih dari tiga untuk dia itu mendapatkan dosa. Jadi kata Abdullah Ibnu Mubarak, kalau lebih dari tiga dikhawatirkan dia itu berdosa. Karena Rasulullah menyebut, kalau lebih dari tiga, berarti dia telah berbuat buruk. Berarti dia telah melampaui batas. Berarti dia telah berbuat zalim. Jadi maksimal tiga. Pasti sempurna kalau sudah tiga itu. Kemudian juga Imam Ahmad dan Ishaq rahimahumallahu ta'ala mengatakan, la yazidu ala thalath illa rajulun mubtala. Tidaklah menambah lebih dari tiga, kecuali orang yang dia itu kena was-was. Dan jangan dituruti. Jadi ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, maksimal adalah tiga. Kemudian kita juga dianjurkan ngirit dalam pemakaian air sederhana. Imam Ahmad bin Hanbal itu benar-benar mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wudu. Terutama ketika musim kering, air sedikit. Imam Ahmad kalau wudu itu airnya tidak sampai netes di bumi. Yang penting pokoknya yang namanya membasuh itu ada air yang mengalir. Walaupun amat sangat sedikit. Sehingga sahabat-sahabat Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad lagi wudhu ditutupi oleh mereka. Kenapa? Mereka khawatir ada orang awam yang salah paham. Mereka nuduh Imam Ahmad tidak bisa wudhu. Padahal Imam Ahmad itu untuk mengamalkan sunnah, ngirit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudhu cukup dengan tulutaimut. Tulutaimut itu 2/3 mut. Satu mut itu dua wadah tangan ya, dua telapak tangan. Ini 2/3 Rasulullah cukup. Padahal Rasulullah itu orangnya tubuhnya ideal ya. Kemudian jenggotnya itu juga lebat, tapi cukup untuk beliau. Bagaimana pula dengan kita? Dan beliau itu adalah uswah dan qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang berlebihan pemakaian air walaupun airnya banyak. Sahabat Abu Darda Ibnu Mas'ud dan Hilal bin Yasaf radhiyallahu anhu majma'in mengatakan, minal wudu'i israf walau kunta ala syati'i nahr. Wudu itu ada berlebih-lebihannya dalam pemakaian air walaupun kamu berada di tepi sungai. Jadi walaupun airnya itu banyak, kita tidak boleh boros. Termasuk juga kalau di kita kan pakai keran ya. Lah nyalakan kerannya, jangan dikeraskan full. Cukup sederhana saja, wudu, tangan, seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Berikutnya kita masuk bab yang nomor ke-58. Babun nahyi anil bauli bi abwabil masjid. Bab larangan kencing di pintu-pintu masjid. Ini kalau sekarang insyaallah enggak ada ya. Sekarang insyaallah enggak ada. Karena kalau zaman Nabi dulu kondisinya itu tidak ada kamar mandi. Sehingga mereka kalau kencing itu di padang pasir, dari tempat sepi, buang air di sana. Nah, kadang ada kalanya orang-orang yang badui itu kencingnya di masjid, subhanallah. Iya, seperti itu. Bahkan ada kisahnya. Dikisahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa'a a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid. Ketika kami sedang di masjid bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang badui. Bayangkan ini ya. Di masjid ini banyak orang. Kayak ginilah modelnya ya, mungkin ya. Tiba-tiba ada seorang badui masuk. Masuk langsung kencing. Dilihat orang banyak loh. Masya Allah ini. Benar-benar pede ini. Pede banget ini. Di depan orang banyak. Kemudian faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hai, hai." Istilahnya ditegur. "Hai, jangan, jangan, enggak boleh, enggak boleh." Seperti itu ya, ditegur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazrimuhu, da'uhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu hentikan, biarkan sampai selesai dulu kencingnya. Jangan biarkan. Jangan biarkan." Ini di antara fikihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika badui tadi telah mengeluarkan air kencingnya, mohon maaf ya, lalu diperintahkan untuk menghentikan, maka di sana akan timbul beberapa madorot. Madorot yang pertama, orang kalau sedang kencing lalu ditahan, itu akan timbul bahaya, kena berbagai macam penyakit, dan Nabi paham itu, yang mana tidak boleh menimbulkan madorot. Kemudian yang kedua, kalau orang tadi sedang asik-asiknya kencing begitu lalu ditegur, yang terjadi adalah nanti malah nyiprat-nyiprat ke sana kemari. Sehingga najisnya tidak di satu tempat, tapi najisnya malah kemana-mana. Biarkan saja di situ sampai selesai. Sehingga najisnya terkumpul satu tempat saja, tidak kemana-mana. Sampai orang itu selesai kencing, di sini juga ada faedah ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menahan emosi. Emosi. Karena yang beliau hadapi ini orang bodoh. Berbeda kalau orang pinter ya. Nabi kalau orang pinter itu marah. Menyikapi orang pintar berbuat salah, orang kayak dia enggak muhtinya kesalahannya gitu, beliau marah. Kalau memang orang bodoh diajari, enggak ngerti. Dan insya Allah kalau dia ngerti enggak akan ngulangi lagi. Setelah selesai orang itu, fatarokuhu hatta bala thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'ahu faqala lahu. Setelah selesai dipanggil, "Pak, sini, Pak." Kemudian setelah datang orang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli wal akdzar. Innama hiya li dzikrillah 'azza wa jalla was-shalah wa qira'atil Qur'an." Wahai Bapak, masjid ini tidak boleh untuk kencing dan membuang kotoran. Masjid ini hanya untuk berzikir kepada Allah, untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an. Ini orang bodoh diajari, tidak marah beliau. Kemudian fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma fashannahu alaih. Lalu beliau perintahkan para sahabat untuk ngambil satu ember air, lalu disiramkan ke tempatnya kencing itu. Karena masjidnya Nabi enggak ada, tidak ada karpetnya ya, dari tanah. Tinggal kalau disiram air, maka najisnya itu hilang, masuk ke dalam dalam tanah, hilang, kalah dengan air itu. Sudah selesai, suci lagi. Kemudian disebutkan di dalam riwayat, orang Badui ini benar-benar benar-benar terheran-heran dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak membentak-bentak aku, tidak memarahi aku. Sampai-sampai orang Badui ini berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja, yang lainnya jangan semuanya ya Allah. Ya, orang Badui polos karena melihat akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW, luar biasa. Tapi saya kira kalau sekarang mungkin tidak ada yang kencing di masjid ya. Kan sudah ada kamar mandi kan. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Mungkin anak kecil tidak ngerti. Seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-59, babu karohati zikrillahi ala ghairi tuhr. Bab dibenci atau makruh berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci, tidak punya wudhu maksudnya. Jadi walaupun tidak punya wudhu, zikir itu boleh ya, cuman itu makruh. Boleh tapi makruh. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada di bawah ini, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Al-Muhajir bin Kunfud radhiyallahu taala anhu. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah sedang buang air kecil, sedang kencing, mohon maaf. Fasallama falam yarudda alaihi hatta tawaddaa tsumma tadar ilaihi. Jadi ketika Nabi sedang buang air kecil, orang ini lewat dan memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau tidak menjawab salamnya. Sampai beliau selesai buang air kecilnya, lalu beliau wudu. Setelah beliau wudu, kemudian beliau memberikan komentar kenapa tidak menjawab salamnya tadi. Faqala, kata beliau, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhur. Sesungguhnya aku tidak suka kalau aku berzikir kepada Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Jadi beliau tidak mau salam kan zikir kan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau tidak suka kalau dalam keadaan tidak suci, tidak punya wudu. Beliau wudu dulu. Kemudian berikutnya lagi ada beberapa riwayat yang mirip dengan itu. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul fasallama falam yarudda alaihi. Ada seorang sahabat yang lewat, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Lalu orang itu memberi salam dan beliau tidak menjawab salamnya. Tidak menjawab salamnya. Jadi zaman dulu tidak ada toilet ya. Jadi kalau mau buang air itu ke padang pasir, sampai tidak ada orang kelihatan baru buang air. Sehingga kadang di sana tidak ada air, sehingga perlu istinja dengan memakai batu. Nanti ada babnya istinja dengan memakai batu karena tidak ada air. Atau juga ada air boleh pakai batu dengan batasan-batasannya. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Abu Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan marra 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul fa sallama 'alaihi. Ada seorang sahabat yang lewat, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Lalu sahabat itu memberikan salam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Idza ra'aitani 'ala mithli hadhil halah fala tusallim 'alayya. Fa innaka idza fa'alta dzalika lam arudda 'alaik." Kata beliau, "Kalau kamu melihat aku dalam keadaan seperti ini, kamu jangan memberi salam kepadaku. Karena kalau kamu memberi salam kepadaku juga, aku tidak akan menjawab salammu." Baik dalam keadaan buang air kecil atau dalam keadaan tidak punya wudu. Jadi boleh ya, enggak apa-apa. Cuman Rasulullah tidak suka berzikir dalam keadaan tidak punya wudu. Karena juga ada riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun zikir. Jadi boleh, cuman lebih afdol itu punya wudu. Dan kita memang dianjurkan yang afdol itu dalam keadaan punya wudu terus, suci terus. Jadi begitu batal, wudu lagi. Begitu batal, wudu lagi. Sehingga kita selalu dalam keadaan suci. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhr. Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Kata Ibnu Hibban, arada bihi al-fadl. Rasulullah menginginkan keutamaan. Jadi boleh zikir enggak punya wudu. Tapi Rasulullah ingin yang lebih utama, afdal, punya wudu dulu. Li'anna dzikra 'ala taharati afdal. Karena berzikir ketika kita punya wudu lebih afdal lagi. Ya, bukan enggak boleh ya. La annahu kana yakrahuhu li nafyi jawazihi. Bukannya Rasulullah itu tidak suka, bukan berarti enggak boleh. Jadi boleh ya, hanya beliau ingin supaya lebih afdal saja. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau seandainya mau wudu itu airnya agak jauh, agak sulit, maka sementara tayamum dulu demi untuk berzikir. Itu boleh, bukan sholat ya, untuk zikir. Jadi karena airnya itu agak jauh, agak kerepotan, sementara tayamum dulu untuk zikir atau untuk menjawab salam. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Itu kisahnya sahabat ada namanya Umair, ini pembantunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, aqbaltu ana wa Abdullah Ibnu Yasar maula Maimunah dakhalna ala Abi Juhaim bin Al Harith. Kata Umair, aku dan Abdullah bin Yasar, pembantunya Maimunah istri Nabi, itu masuk menemui Abu Juhaim. Faqala Abul Juhaim, lalu Abul Juhaim mengatakan, aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ir hamal. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarudda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala ala jidar famasaha biwajhihi wa yadaihi thumma radda alaihi salam. Kata Abu Juhaim, Rasulullah itu baru keluar dari sumur namanya sumur Hamal. Lalu ada seorang sahabat memberi salam kepada beliau. Dan beliau tidak jawab salam sahabat itu sehingga beliau menghadap ke tembok dulu. Beliau tayamum dulu. Usapkan tangannya di tembok, lalu diusapkan ke wajahnya dan tangannya. Baru kemudian beliau jawab salamnya. Karena beliau dalam keadaan tidak punya wudu. Jadi untuk sementara ya, tayamum dulu. Enggak apa-apa, untuk zikir. Sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi mengatakan di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kata beliau, wal ahsan an yatatahhara li dzikrillah ta'ala fa illam yajid ma'an yatayammam. Yang lebih baik adalah orang itu berzikir dalam keadaan suci. Kalau enggak ada air, tayamum. Jadi maksudnya kalau kesulitan airnya agak jauh, sementara tayamum dulu kayak Nabi ini. Nabi tadi kan dekat dengan sumur. Tapi kan harus ngambil dulu air di sumur kelamaan. Sementara ini memberikan salam. Tayamum dulu sementara. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Isyaknya jam berapa maksudnya? Lebih 6 ya, ya masih cukup. Ini mungkin yang terakhir pembahasan kita, bab yang nomor ke-60, yaitu babun nahyi anil istinja biduni talata ahjar. Bab larangan istinja dengan batu yang kurang dari 3. Jadi kalau istinja itu bersuci dengan selain air. Para ulama mengatakan istinja itu ada 3 macam. Yang paling afdol adalah dengan batu dulu atau yang semisal batu. Itu sesuatu yang bisa menyerap kotoran, bisa menghilangkan kotoran. Kalau kita sekarang dengan tisu. Hanya saja dianjurkan itu dengan 3 batu. Kalau kita sekarang dengan tisu, dengan 3 kali usap. Jadi sekali usap, kemudian cari ujung lainnya yang belum kena, diusap lagi. Kemudian cari ujung lain yang belum kena, diusap lagi. 3 kali usap, itu minimal. Jadi yang afdol dengan tisu dulu, 3 kali usap. Kemudian setelah itu dengan air. Ini paling afdol nomor 1. Yang nomor 2, dengan air saja, tanpa tisu. Yang nomor 3, dengan tisu saja, tanpa air. Itu boleh. Istinja. Yang penting kalau dengan tisu itu sama dengan air, yaitu dengan 3 kali usap. Dengan pengusapan-pengusapan yang baru, bukan yang bekas dipakai tadi. Yaitu diriwayatkan oleh para perawi yang sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan Salman radhiyallahu taala anhu. Qila lahu, dikatakan kepada sahabat Salman, ada orang tanya kepada sahabat Salman, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'ah. Wahai sahabat Salman, nabimu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai al-khara'ah. Khara'ah itu apa? Khara'. Maksudnya masalah buang air besar. Kan kita sering nyebut khara'. Maksudnya itu buang air besar. Jadi Islam sudah sempurna, sudah diatur semuanya. Sampai cara buang air besar pun sudah diatur. Faqala, ajal. Iya, betul kata sahabat Salman. Nahana an nastaqbilal qiblata lighaitin aw baul. Beliau di antaranya juga melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Nanti ada pembahasannya ya, menghadap kiblat atau membelah kiblat ada bab khusus. Aw nastanjia bil yamin. Beliau juga melarang kami istinja dengan tangan kanan. Jadi cebok itu jangan memakai tangan kanan. Tangan kanan baik-baik. Kalau cebok pakai tangan kiri. Au annastanjia bi aqalla min thalathati asjar, atau kami istinja dengan batu yang kurang dari 3. Batunya kurang dari 3. Jadi kalau tisu itu dengan kurang dari 3 kali usapan. Kalau dipakai ngusap, jangan dipakai lagi. Kalau tisunya besar, boleh dipakai di sisi lain yang belum kena tadi itu. Au annastanjia bi raji'in au admin, atau juga beliau melarang kami istinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Nanti ada babnya khusus kenapa dilarang istinja dengan kotoran. Jadi yang kita ambil adalah dilarang istinja dengan batu yang kurang dari 3, atau kalau kita sekarang tisu. Karena ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kamar mandi model sekarang ini itu kebanyakan kamar mandi kering. Kamar mandi kering. Jadi kadang orang kalau biasa di kamar mandi kayak model-model kita yang ada tempatnya air, itu namanya birkah, tempat airnya. Kita masuk kamar mandi yang enggak ada tempat airnya, kadang kita bingung, wah ini apa ini? Iya. Atau misalnya kita masuk hotel bintang 5. Biasanya orang itu kalau umroh ya, umroh. Di sini biasa sederhana, lalu dia umroh. Yang mana ketika umroh di sana ada fasilitas nginep di hotel bintang 5, terutama kalau di Jeddah. Masuk kamar mandinya bingung, wah ini kalau cebok gimana ini? Enggak ada airnya ini. Padahal itu otomatis kan, ya tinggal di setel aja, hanya keluar sendiri. Atau dengan tisu, enggak apa-apa dengan tisu boleh. Bagaimana? Saya enggak yakin kalau istinja dengan tisu. Berarti itu adalah was-was namanya.